menyambung hubungan silaturrahim, ahabbahullah, maka Allah Jalla wa'ala akan mencintai dia. Disebutkan riwayat, haddatsana Muhammad ibnu Katsir. Haddatsana Muhammad ibnu Katsir. Qala akhbarana Sufyan. Muhammad ibnu Katsir menyatakan telah memberitakan satu riwayat, satu hadis dari Sufyan. An Abi Ishaq. Yang Sufyan mendapatkan riwayat dari Abu Ishaq. An Maghra. Abu Ishaq mendapatkan riwayat dari Maghra. An Ibni Umar. Maghra mendapatkan riwayat dari Abdullah Ibni Umar. Sahabiyun Jalil. Sahabat yang mulia. Putra dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampailah riwayat dengan rentetan sanadnya kepada sahabat Ibn Umar. Qala, maka beliau menyatakan, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalih wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Ibnu Umar menyatakan, man ittaqa rabbahu, bahwa siapa yang bertakwa, takwa rabbahu, kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa wasala rahimah, dan dia menyambung silaturrahim, nusi'a fi ajalih, maka akan dipanjangkan umurnya, dipanjangkan ajalnya, wa thara maluhu, dan akan dibanyakkan hartanya, wa ahabbahu ahluhu, dan akan dijadikan keluarganya mencintainya. Kedudukan hadis ini adalah hasan, sebagaimana telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi pada kumpulan hadis-hadis yang sahih dengan judul As-Silsilatus Sahihah, rangkaian atau silsilah hadis-hadis sahihah, pada urutan ke-276. Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, man ittaqa rabbahu, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah tentang takwa, kata beliau, adalah ismun liman yaqi nafsahu amma yadurruhu fil akhirah. Takwa itu adalah ismun, suatu nama, liman yaqi nafsahu, bagi orang yang menjaga dirinya, membentengi dirinya, menyelamatkan dirinya, amma yadurruh, terhadap apa yang akan memudaratkan atau mencelakakan kepadanya, fil akhirah, terhadap akhiratnya. Itulah taqwa. Ismun liman yaqi nafsahu amma yadurruhu fil akhirah. Tentunya definisi takwa sekian banyak. Di antara yang disebutkan oleh beliau di sini untuk semakin memahamkan kepada kita bahwa takwa adalah suatu nama yang terhadap bagi orang yang ingin menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang akan mencelakakan terhadap akhiratnya. Definisi yang demikian umum. Apa saja yang kategori yang akan bisa memudaratkan untuk dirinya terhadap kehidupan di akhiratnya nanti, maka dia berusaha menyelamatkan. Jika itu suatu perbuatan yang terlarang dari Allah Jalla wa'ala, demikian pula dari Rasulnya, maka dia berusaha untuk menjauhinya. Mengapa demikian? Karena kalau itu diterjang, dilarang, dilanggar, maka dia memberanikan diri untuk menceburkan dirinya terhadap apa yang memudaratkan baginya sendiri. Berarti dia tidak membentengi dirinya dari apa yang memudaratkan. Maka kalau dia ingin selamat, maka setiap apa saja yang dilarang oleh Allah dan juga oleh Rasulnya, maka dia berusaha menjauhinya. Nah, karena sesuatu yang dilarang, pasti setiap hamba itu bisa menjauhinya. Nah, pasti setiap hamba itu bisa menjauhinya. Mengapa demikian? Karena Allah Jalla wa'ala meletakkan suatu aturan yang di sana adanya perintah, adanya larangan, tentu sesuai dengan batas kemampuan bagi hambanya. Berkaitan dengan larangan, maka Allah Jalla wa'ala yang maha tahu, yang maha bijaksana, tahu ukuran hamba. Bahwa aturan ini untuk tidak diterjang, itu pasti dimampui oleh hambanya. Nah, tinggal bagi hamba itu sendiri apakah ada kemauan atau tidak. Nah, siap untuk menerima dari ketetapan Allah Jalla wa'ala berupa sesuatu yang dilarang tadi ataukah tidak. Kalau kemudian dia mengedepankan hawa nafsunya, maka dengan itu dia memberanikan diri untuk melangkah apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dengan itu ketakwaan pada dirinya lemah. Nah, dan terus akan berkurang dengan berjalannya langkah-langkah yang telah dia lakukan selalu dan selalu melanggar dari apa yang telah Allah Jalla wa'ala larang baginya. Demikian definisi takwa. Maka kita bagi seorang hamba akan bisa mengukur apakah ini akan menyelamatkan saya untuk kehidupan akhirat nanti ataukah justru memudaratkan. Nah, seorang hamba yang bijaksana, dia pasti menggunakan akal sehatnya untuk bisa mengukur apakah ini nanti menguntungkan saya, menyelamatkan saya, membahagiakan saya untuk di akhirat nanti ataukah tidak. Karena yang namanya akhirat pasti akan kita temui. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. 6. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang mempesona, memperdayakan kalian. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah sebentar. Sebatas seseorang untuk melintas. Yang dengannya kesempatan baginya di dunia untuk beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan, melakukan amal saleh, aktivitas amalan-amalan yang untuk dia persiapkan dalam kehidupan akhiratnya. Adapun setelah itu dia akan menemui ajalnya. Yang Allah Jalla wa'ala tentukan sebelum dia lahir. Beberapa hari yang lalu kita dikagetkan dengan salah seorang saudara kita yang tergolong masih muda. Nah, tidak kita duga kejadian karena suatu hal yang menurut sebagian adalah biasa, tapi bagi yang tidak tahu atau mungkin lengah, dan mungkin itu takdir Allah Jalla wa'ala melalui apa yang diperbuat. Kesetrum dari kabel sanyu. Nah, maka dengan itu tidak lama dari ajal menemui baginya. Nah, sedang memperbaiki kabelnya sanyo, kemudian tak kena sebab apa, kemudian kesetrum dan berakhirlah ajalnya. Artinya dari kejadian ini tidak seorang pun yang mengetahui kapan akan berakhir usianya. Bukan suatu hal ukuran dengan usia yang sudah lanjut barulah akan menemui ajalnya, tapi sewaktu-waktu. Bahwa kehidupan akhirat bukanlah jauh, melainkan kehidupan akhirat itu dekat. Mungkin satu hari lagi, mungkin dua hari lagi, mungkin sebulan lagi, atau berapa tahun lagi, kita tidak tahu. Maka persiapkan kehidupan akhirat dengan sebaik-baiknya untuk diri kita. Bukan untuk yang lainnya, tetapi untuk diri kita. Kita ingin selamat, maka jaga diri kita dari sesuatu yang akan mencelakakan kita untuk akhirat kita. Tentunya adalah dengan cara kita berusaha senantiasa taat aturan Allah yang diperintah kita amalkan sesuai dengan batas kemampuan diri kita. Yang dilarang maka jauhi dengan sejauh-jauhnya. Berusaha dan berusaha kita untuk menjauhinya. Demikian pula apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya, kita berusaha untuk mengamalkannya. Yang diperintah, maka yang dilarang kita jauhi. Senantiasa kita berusaha dan tidak lepas kita memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Tugas kita di dunia, tujuan kita hidup adalah beribadah. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang sudah sering dan kita hafal bersama. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sekali lagi, ibadah dan ibadah itulah tujuan kita ditakdirkan untuk muncul di dunia yang sementara ini. Dengan tujuan yang mulia untuk beribadah. Nah, ibadah adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, menjauhi dari apa yang dilarang. Nah, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan atau kama qala, bahwa apa yang telah aku perintahkan maka laksanakan, amalkan, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini terkait dengan perintah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya, terkait dengan perintah dari Allah, terkait perintah pula dari Rasulnya, kita berusaha untuk mentaatinya, menjalaninya. Kalau suatu saat kita menghadapi kendala, tidak bisa melakukannya, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Salat tidak mampu kita untuk berdiri. Salat adalah suatu perintah, maka diperkenankan diberikan rukhsah bagi kita untuk duduk. Mastata'tum. Kita berusaha untuk itu tapi tidak mampu. Maka mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Bukan sesuai kemampuan kemudian mengukur dengan selera kita. Yang ini saya lakukan, kalau ini tidak, padahal dia mampu. Nah, bukan demikian, tetapi dia sudah berusaha untuk melakukannya, tetapi dia tidak mampu. Diperintahkan bagi kita untuk thaharah, untuk berwudu dengan air. Tapi karena kondisi sakit dan penghalang-penghalang lainnya, sehingga kita udur. Maka diberikan solusi dengan tayamum. Dan begitu tentang cara-cara lain dalam kita menjalankan perintah. Kita gambarkan setidaknya dua contoh tadi. Salat tidak mampu berdiri, hukum asalnya adalah berdiri, maka dengan duduk. Kenapa diperbolehkan? Karena ini rukhsah. Keringanan dari Allah Jalla wa'ala. Fattakullaha mastata'atum. Wudu yang semestinya dengan air. Karena suatu sebab yang syar'i, maka kemudian kita tidak mampu untuk melakukannya. Fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayammumlah dengan tanah yang suci. Sedangkan masalah larangan, wa idza nahaitukum anhu fajtanibu, jika aku larang kepada kalian suatu larangan, fajtanibu, maka jauhilah. Tidak disertakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kita bisa bandingkan dua kalimat itu tadi. Idza amartukum bisyai, jika aku perintahkan kepada kalian sesuatu perkara, fattaqullaha mastata'tum. Nah, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibu, adapun jika aku larang suatu larangan kepada kalian, maka jauhi. Mengapa? Karena larangan pasti hamba itu bisa untuk meninggalkan, atau bisa untuk menjauhinya. Manittaqa rabbahu, siapa yang takwa kepada Allah Jalla wa'ala, senantiasa ini dikedepankan untuk mengingatkan setiap diri bahwa dasar segala sesuatu urusan yang baik, satu urusan ibadah adalah takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya pula di dalam khutbah Jum'ah selalu diingatkan tentangnya takwa, takwa dan takwa. Maka kalau hati orang yang paham, maka dia merasa teringatkan dengan nasihat itu. Dengan takwa. Setiap pekan, setiap Jumat diingatkan di dalam khutbah. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhannasu taqu. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Melalui definisi tadi, semakin memahamkan kita bahwa takwa adalah upaya untuk menyelamatkan diri kita dari apa yang memudaratkan terhadap akhirat. Maka mungkin dalam hari-hari, dalam sepekan kita terlengahkan, diingatkan melalui khutbah. Dua khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Terngiang-ngiang selalu bagi orang yang beriman, nasihat takwa. Melalui hadis ini pula kita diingatkan oleh Ibnu Umar, manittaqa rabbahu, siapa yang sudah takwa kepada Allah, atau senantiasa takwa kepada Allah. Wa wasala rahimah, dan dia berupaya untuk menyambung silaturahim. Menunjukkan betapa pentingnya amalan ini. Sudah sekian kali diulang-ulang melalui hadis-hadis dari bab yang ke-25 tentang betapa pentingnya amalan ini silaturahim. Wa wasala rahimah, bahwa menyambung hubungan silaturahim itu adalah amalan yang besar. Di antaranya dari apa yang sudah disebutkan dan juga melalui hadis ini, nusia fi ajalih, akan dipanjangkan ajalnya. Apakah dipanjangkan itu dengan makna yang apa adanya, artinya dipanjangkan umurnya oleh Allah Jalla wa'ala dari ketentuan yang semestinya, atau dipanjangkan melalui umur yang dia jalani itu adalah diberkahi oleh Allah melalui amalan silaturahim. Dan jika memang dipanjangkan umurnya, dia tidak tahu kapan Allah menetapkan usianya mengakhiri dunia ini. Bisa jadi Allah tetapkan 45 tahun. Nah, dia tidak ketahui. Nah, apa yang Allah telah tetapkan, Allah catat di Lauhul Mahfuz tentang nasibnya, tentang umur dirinya. Nah, kemudian Allah panjangkan, Allah lebihkan baginya. Nusi'a fi ajalih wa sara maluhu, dan akan dibanyakkan hartanya. Nah, dibanyakkan baik dari sisi makna secara hissi, secara yang sebenarnya, secara realita, ataupun secara makna maknawi, diberkahkan hartanya oleh Allah Jalla wa'ala. Wa ahabbahu ahlahu, dan dijadikan keluarganya itu mencintainya. Nah, semua ini adalah manfaat dari melakukan silaturahim. Nah, agar kita jaga dengan sebaik-baiknya. Demikian hadis Abdullah ibn Umar. Berikutnya juga melalui beliau radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz yang sedikit berbeda. Kita lanjutkan hadis ke-59. Haddatsana Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim. Qala, Abu Nu'aim menyatakan, haddatsana Yunus bin Nabi Ishaq, bahwa Yunus bin Nabi Ishaq telah menceritakan, menyampaikan riwayat kepada kami. Qala haddatsani Maghra Abu Makharik, kata Yunus bin Abi Ishaq telah menceritakan kepadaku Maghra Abu Makharik Al-Abdi. Qala Ibnu Umar, maka Maghra membawakan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, manittaqa rabbahu, siapa yang takwa kepada Allah, unsi'alahu fi umrih. Kalau lafaz sebelumnya, nusi'a fi ajalih. Sementara pada riwayat ini, unsi'alahu fi umrih. Maknanya sama, dipanjangkan umurnya. Nusi'a, unsi'a. Nah, demikian Al-Imam Bukhari di dalam membawakan suatu riwayat. Jika ada jalan atau riwayat lain, beliau sertakan. Nah, ini salah satu keistimewaan karya beliau. Baik Sahihul Bukhari maupun kitab ini, Adabul Mufrad maupun yang lainnya. Membawakan satu bab dikumpulkan dari sekian riwayat. Nah, sekalipun dari jalan yang sama, ada sedikit perbedaan lafaz, beliau cantumkan. Maka di sini perlu kita memahami bagaimana metode beliau membawakan karyanya kepada umat. Nah, Salah satunya dua riwayat dari jalan sahabat yang sama, kita dapatkan dua lafaz. Nusi'a fi ajali unsi'alahu fi umri. Wa thara maluhu. Naam, wa ahabbahu ahluhu. Sama dengan riwayat sebelumnya. Kita telusuri dari masing-masing perawinya. Hadis ke-59, haddatsana Muhammad ibnu Katsir. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Katsir. Nama ini bukanlah yang pertama kita ketahui, melainkan sudah kita mengetahui biografi beliau pada hadits yang ke-9. Hadits ke-19. Kalau kita sudah sampai pada hadits ke-58, pada hadits ke-19 kita sudah ketahui siapa Muhammad ibnu Katsir. Beliau adalah Abu Abdullah Al-Abdi. Abu Abdullah Al-Abdi kana taqiyan fadila. Beliau seorang alim yang bertakwa, seorang alim yang fadil, yang memiliki keutamaan. Penilaian dari para ulama kepada beliau, di antaranya Imam Abu Hatim menyatakan bahwa Muhammad bin Katsir soduq. Statusnya soduq. Soduq itu secara makna adalah jujur. Naam. Wa qala Ibnu Ma'in wa ghairuh. Datang lagi penilaian dari Al-Imam Ibnu Ma'in dan juga selain beliau. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan thiqah, bahwa Muhammad bin Katsir adalah thiqah. Beliau wafat pada tahun 223 Hijriah. Mata ala sunnah. Beliau wafat di atas sunnah. Artinya tetap berpegang secara kokoh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya itu yang kita harapkan, kita istiqamah untuk berpegang di atas sunnah sampai akhir hayat kita. Naam. Moga Allah Jalla wa'ala kabulkan keinginan dan niat kita semua untuk kita berpegang kepada sunnah sampai ajal tiba. Demikian yang dialami oleh Muhammad ibnu Katsir. Beliau wafat pada usia 90 sekian tahun. Rahimahullah ta'ala. Muhammad ibnu Katsir membawakan riwayat dari Sufyan. Sufyan, sebagaimana sudah kita ketahui, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah. Yang manakah dari keduanya? Yang tampak wallahu a'lam adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah. Sehingga antum bisa bubuhkan di situ bin Uyainah, Sufyan ibnu Uyainah. Nama ini bukan yang pertama juga kita dengar atau kita ketahui pada kitab ini, akan tetapi sudah kita tahu melalui hadis ke-25. Sufyan ibnu Uyainah adalah salah seorang a'immatul a'lam, imam ahlus sunnah yang tersohor. Yu'addu min hukamai ashabil hadith. Beliau tergolong dari ashabil hadith yang berpegang kepada hadith yang bijaksana. Berkata Ibnu Wahab rahimahullah, ma ra'aitu a'lam bi kitabillah minhu. Tidaklah aku ketahui seorang yang lebih alim terhadap kitabillah Al-Quran minhu dibandingkan beliau rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 198 Hijriah di hari Sabtu, awal bulan Rajab. Beliau dilahirkan pada tahun 107, sehingga usia beliau adalah 91. Rahimahullah. Yang mana beliau statusnya atau kedudukannya adalah thiqah. Thiqatun. Kemudian sabat. Kemudian hujjah. Nah. Muhammad Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah mendapatkan riwayat dari Abu Ishaq. Abu Ishaq adalah Amr. Amr ibn Abdullah. Ibn Ubaid. Amr ibn Abdullah ibn Ubaid. Abu Ishaq. Abu Ishaq As-Subai'i. As-Subai'i. Salah seorang dari imam. Imam yang terpandang, yang tersohor. Beliau kedudukannya thiqatun, mudallis. Wafat pada tahun 127 Hijriah dengan usia 100 lebih. Dengan usia 100 lebih rahimahullah taala. Abu Ishaq mendapatkan riwayat dari Maghra. Maghra namanya Abul Makharik. Abu Al-Makharik Al-Abdi Al-Kufi. Beliau dari Kufah. Abul Makharik Al-Abdi Al-Kufi. Penilaian para ulama kepada beliau Al-Ajli, diantaranya Imam Al-Ajli, la ba'sa bih. Riwayatnya tidak mengapa. Nah. Maghra mendapatkan riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadith ke-59. Sanad yang disebutkan dari Abu Nuaim. Abu Nuaim adalah bukan yang pertama kali juga kita dengar dan kita ketahui. Melainkan sudah kita lewati pada hadith yang ke-9. Pada hadith yang ke-9, beliau adalah Al-Fadl Ibn Dukain. Nama beliau Al-Fadl Ibn Dukain. Nah, penilaian para ulama kepada beliau adalah diantaranya Ahmad Ibn Saleh. Al-Imam Ahmad Ibn Saleh menyatakan, ma ra'aitu muhadditan asdaqu minhu. Tidak aku saksikan seorang muhaddis ahli hadis asdaqu minhu yang lebih jujur darinya. Dan beliau seseorang imam yang thiqah dan amanah. Beliau lahir pada tahun 130 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 218. Nah. Abu Nuaim mendapatkan riwayat dari Yunus bin Nabi Ishaq. Yunus bin Nabi Ishaq. Beliau, kata Al-Imam Ibn Ma'in rahimahullah, kedudukannya thiqah. Nah, kedudukannya adalah thiqah. Kemudian Maghra Abu Makharik sudah disebutkan hadith yang sebelumnya. Maghra Abu Makharik Al-Abdi. Dan meriwayatkan kemudian dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, dua hadith yang bisa kita pelajari pada kajian pagi ini. Yang dengannya bab ke-29 selesai. InsyaAllah ta'ala melanjutkan berikutnya pada bab yang ke-30. Wallahu ta'ala a'lam.